Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Tampaknya masih ada sebagian yang mungkin rancu atau masih kurang jelas terkait dengan permasalahan upah penyembelihan. Yang perlu ditekankan di sini, beberapa hal di antaranya, yang pertama, ada kemiripan tugas atau kemiripan amalan antara jazar dengan orang yang mendapatkan amanah atau kepercayaan sebagai wakil dari orang yang berkurban. Kita mengetahui hadis kemarin, hadis Ali bin Abi Thalib, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Antum perhatikan sekarang, kata Ali bin Abi Thalib, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw amarani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi. Antum lihat, kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk mengurus unta-untanya, pengurusan dalam rangka penyembelihan, dalam rangka hewan al-hadi, dan juga masuk kepadanya hukum al-udhiyah. Kita mengetahui kemarin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih 63 unta dengan tangan sendiri atau nahar, ya. Kemudian sisanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk disembelih. Sehingga wakil, orang yang diwakilkan itu diantara amalan-amalannya penyembelihan. Diantara amalan-amalannya dalam hadis tersebut, wa an uqassima luhumaha wa juludaha wa jilalaha 'alal masakin. Ya, bentuk perwakilannya juga dalam bidang apa? Membagikan daging, kulit, dan jilal kepada masakin. Ini yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib ketika diwakilkan kepadanya dalam penyembelihan, yang ternyata amalan-amalan ini sama juga kurang lebihnya dengan amalan orang yang mendapatkan upah dalam rangka penyembelihan. Nah, entah kurban ataupun haji. Haji itu orang yang berhaji menyembelih hewan ternak. Kalau bukan haji namanya kurban. Kita sudah mendengar kemarin siapa itu jazar, yang menyembelih, yang memotong daging, yang membagikan daging. Sehingga sama. Ya kan? Antara jazar dengan wakil. Alaysa kadzalik? Hah? Yang dilakukan apa? Sama kan? Antum paham permasalahannya, ikhwan? Antum diam, ini diam paham atau diam bengong, anak enggak tahu juga ini. Paham apa? Belum paham? Hah, belum? Hah? Bedanya belum tahu. Nah, memang anak masih menyebutkan persamaannya dulu. Biar antum tahu bahwa sebetulnya ketika seorang mewakilkan dengan ketika seorang membayar upah, kerjaannya itu sama. Nah, namun keduanya terbedakan dari sisi hukum sebab akibat. Apa itu hukum sebab akibat? Kalau yang perwakilan, wakil, dia ini bukan seseorang yang mempersyaratkan untuk dia diberi upah. Ini bedanya. Adapun jazar, ini adalah orang yang sama amalannya dengan wakil tadi, namun dia meminta upah, ujrah. Nah, imbalan atas perbuatannya tersebut. Ini bedanya. Sampai sini ada yang belum paham? Hah? Abu Rasyad sudah paham? Sehingga atas dasar ini, kalau wakil, ya dia wakil. Dapat daging, dapat kulitnya, nggak ada masalah. Orang yang berkurban memberikan kepada dia, nggak ada masalah. Dong, bukan upah. Nggak dapat pun dia juga biasa. Dapat pun nggak ada masalah. Adapun jazar, ya, ini yang terlarang untuk kita orang yang berkurban memberikan upah dalam bentuk bagian tubuh dari hewan kurban. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, upah yang terlarang itu adalah upah yang barusan kita sebutkan. Upah yang di mana diambil dari bagian anggota hewan tersebut, anggota tubuh hewan tersebut, kulitnya, dagingnya, lemaknya, kepalanya, kakinya misalnya. Sehingga ketika panitia tersebut meminta upah berbentuk uang, ini enggak ada masalah. Paham sampai sini ya? Kalau misalnya ternyata yang berkurban sapi masing-masingnya membayar upah 300 ribu, yang kambing 50 ribu, gak ada masalah, gak ada isyal. Yang dilarang upah tersebut dalam bentuk daging atau anggota tubuh hewan tersebut. Kasih uang selesai, mau dikasih sang jazar tadi, entah dagingnya atau kulitnya, selama sang jazar tadi sudah menerima upahnya dan dia selesai, untuk kemudian mau sedekah atau hadiah dari hewan kurban tersebut, ini pun juga enggak ada masalah. Paham sampai sini? Ya. Sehingga karena ada yang meminta rincian dari Anda dan bagus. Karena memang begitulah, seseorang ketika belum paham atau tidak tahu bertanya. Ini perkara yang bagus. Daripada dia bingung, bertanya. Ini sesuatu yang terpuji. Bertanya kepada Ana, Ustaz, yang Ana pahami dari panitia tersebut, di situ ada upah atau ada uang yang 50 ribu kambing atau sapi 300 ribu, apakah ini tidak termasuk upah? Maka jawabannya tadi, ya kalau terkait upah atau tidak, ya tergantung kepada sang panitia tadi, itu uang apa. Nah, walaupun di situ mungkin sudah disebutkan itu uang operasional, berarti hakikatnya uang itu bukan upah, namun untuk kebutuhan penyelenggaraan kurban tersebut. Butuh beli peralatan, butuh beli misalnya timbangan, tali, hijab, misal ya, pisau atau tas kresek dan yang lainnya. Tapi kalaupun itu dianggap upah, ya nggak ada masalah juga. Dong, uang. Upah yang terlarang itu bagian dari hewan. Adapun uang juga tidak ada masalah. Nah, baik. Nah, faham. Lah, ada pertanyaan. Berarti panitia tersebut tergolong jazar apa bukan? Ya tergantung kesepakatannya. Ini panitia ini niatnya ini cuma bertawun, mengkoordinir, atau memang ada panitia, ayo kita bentuk panitia, kita ambil upah dari situ. Nah, kalau panitia tersebut memang mengambil upah atas jasanya tersebut, jazar, masuk ke dalam jazar. Nah, namun apabila tidak, ya bukan. Adapun uang tadi, ya sudah, coba masing-masing mau nyembelih butuh peralatan enggak? Kan seperti itu. Akhirnya keluar uang juga kan? Butuh uang transport enggak misalnya? Nah, sehingga apakah panitia tersebut jazar atau tidak tergantung kesepakatan. Nah, antara sang pengkurban dengan panitia tadi. Sifatnya mewakilkan atau sifatnya memang bisnis jasa seperti itu, ya. Baik, pertanyaannya, kalau selesai operasional ada sisa kelebihan uang, kemudian gimana? Seperti apakah uang sisa tadi itu bisa dipakai yang lain atau tidak? Ya, maka jawabannya, kalau tadi dia sang panitia itu bukan jazar, dia yang orang yang dipercaya untuk mengurus kurban, berarti dia perwakilannya orang yang berkurban. Kalau dia orang yang berkurban mewakili sepenuhnya, ya terserah wakilnya tersebut, uang tersebut mau dipakai untuk apa. Namun kalau misalnya pada mewakilkannya pada hal-hal tertentu saja misalnya, ya, maka hukum asalnya uang tersebut adalah uang orang yang berkurban. Artinya itu bukan uang untuk panitia tadi, ya kembalikan kalau memang ada sisanya. Namun apabila yang berkurban menyatakan mewakilkan penuh, ya selesai sudah. Sang panitia tersebut mau memakai uang untuk apa? Nah, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan tentang perkara ini? Ya, naam, Dr. Hasan. Afwan, kurang jelas suaranya, Dok. Enggak dengar. Baik, misalnya begini. Misalnya Abu Qais berkurban, dia pakai tenaga jazar. Kan dia bayar upah. Seperti itu ya. Uang. Kemudian di tempat dekat atau di area yang sama, tetangga atau apa, jazar tersebut dipakai untuk orang lain. Seperti itu. Oh, nah. Berarti ada dua orang berkorban masing-masing pakai jazar. Dr. Hasan pakai jazar, Abu Qais pakai jazar. Kemudian Dr. Hasan memberikan bagian dagingnya kepada jazarnya Abu Qais. Yang perlu kita ketahui hadisnya bagaimana? Wala u'tiya fi jizaratiha minha syai'an. Dan aku dilarang untuk memberikan kepada jazar tersebut fi jizaratiha, memberikan dalam rangka profesi dia sebagai jazar, tugas dia sebagai jazar. Nah, ini yang dilarang. Makanya kan sudah lewat kemarin, apabila selesai upahnya kemudian kita ingin memberikan daging, gak ada masalah. Nah, jazarnya Abu Qais itu kan bukan jazarnya Dr. Hasan. Sehingga jazarnya Abu Qais di sisi Dr. Hasan itu bukan apa-apa. Kan seperti itu. Nah, enggak ada masalah. Lawang misalnya dokter atau Abu Qais memberikan kepada jazarnya daging dalam bentuk sedekah. Ya, bukan sebagai upah, ini pun tidak ada masalah. Nah, apalagi kepada orang yang lain. Seperti itu. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Qala al-Hafidz rahimahullahu an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma qala naharna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badana an sab'atin wal baqarata an sab'atin rahu Muslim. Dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, kami menyembelih di waktu tahun Hudaybiyah. Ya, Hudaybiyah di situ ketika itu umrah, Rasulullah dan para sahabatnya ingin umrah, sudah niat ihram, kemudian dilarang oleh kufar Quraisy untuk masuk Makkah. karena sudah masuk pada ibadah ihram umrah, karena sudah berihram, sebagaimana sabda atau firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in uhsirtum famastaisara minal hadi." Apabila kalian tercegah dari melakukan meneruskan ibadah umrah, maka famastaisara minal hadi, yang memungkinkan bagi kalian dari al-hadi. Al-hadi sembelihan bagi orang yang umrah atau haji. Ya. Hukumnya hadi itu banyak ahkamnya yang masuk kepada udhiyah dan sebaliknya. Maka dari sini, apa kata Jabir, kami menyembelih bersama Rasul di tahun Hudaybiyah, al-badana an sab'ah wal baqaran sab'ah. Di sini dalil bolehnya berserikat. Unta untuk 7 orang dan sapi untuk 7 orang. Nah, maka boleh untuk berserikat sapi dan unta. 7 orang itu hanya yang berkorban. Adapun masalah pahala bisa mencakup sekian banyak orang. Nah, masing-masing yang berkorban keluarganya banyak, maka bisa mencakup 150 orang dan yang lainnya lebih. Kemudian disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah, wala ba'sa an takhtalifa niyyatuhum min al-ishtirak fi hadhihi al-udhiyah awil hadi. Boleh untuk niatnya yang berserikat ini berbeda-beda. Ya. Dalam hewan kurban tersebut atau hewan hadi tersebut. Fayanwi ba'duhum al-hadiya wa yanwi ba'duhum al-udhiyah wa yanwi ba'duhum as-sadaqah. Satu unta atau satu sapi. Ada 7 orang. Karena misalnya di Mekah, ya, ini orang ini umrah atau haji, yang satunya dia enggak umrah atau haji, dia pengin kurban. Ya, beberapa ada yang umrah, beberapa ada yang tidak umrah. Maka boleh berserikat yang ini untuk hewan kurban karena dia tidak umrah, yang ini untuk hadi. Ada satu orang niatnya bebas, ana mau sedekah. Kata Syekh Utsaimin seperti ini boleh. Nah. Ya. Kemudian ada sebuah permasalahan misalnya. Kata Syekh Utsaimin, unta atau sapi itu kan 7 orang. Datanya keliru. Ternyata ada yang sapi dimasukkan 8 orang di situ. Sembelih. Setelah sembelih baru ketahuan, loh ini kok 8. Bagaimana? Nah, maka jalan keluarnya adalah mereka disuruh untuk menyembelih 1 ekor kambing atau domba. Nah, ya. Dalam rangka menggenapkan agar, karena tidak boleh sapi lebih dari 7 orang, tidak sah. Nah, maka biar sah digenapkan menjadi 8 bisa semuanya sah, ditambahi menjadi 1 ekor kambing atau domba. Karena pada ikatnya 1/7 sapi itu menduduki posisi domba atau kambing. Nah, baik. Kemudian sebuah permasalahan yang kemarin kita sebutkan di Ma'had Adiyarsa terkait sunnah al-halq, mencukur rambut setelah udhiyah, setelah penyembelihan. Maka mazhab al-Imam Ahmad dan mayoritas dari fuqaha Imam Ahmad atau mazhab Hambali berpendapat bahwa ini adalah mustahab. Dalilnya perbuatan dari Abdullah bin Umar ketika beliau selesai berkurban, dalam kondisi ketika itu beliau sakit, diwakilkan, kemudian selesai kurban disembelih, diwakilkan kepada Nafi' Naf ini maula, budak dari Ibnu Umar. Setelah itu Ibnu Umar mencukur, menghalek rambutnya atau kepalanya. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa ini tidak mustahab. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mengapa? Karena Rasulullah SAW tidak melakukannya. Adapun Abdullah Ibnu Umar terkenal sebagai seorang sahabat yang berusaha mengikuti sunnah Rasulullah dalam segala hal, yang dimana hal tersebut sebagiannya bukan sunnah yang di situ syariat atau tasyri. Di antaranya jalannya Rasulullah, tempat-tempat yang dikunjungi oleh Rasulullah. Abdullah Ibnu Umar terkenal dengan orang yang berusaha mengikuti semua apa yang dilakukan Rasulullah. Nah, sehingga mana yang rajih? Wallahu a'lam bishawab. Permasalahannya sahal, karena apa yang dilakukan oleh Abdullah Ibnu Umar ini pun tidak diketahui. Ada salah seorang sahabat pun yang mengingkarinya. Nah, sehingga yang mau halak atau mencukur silakan. Sementara yang tidak pun insya Allah juga tidak masalah. Nah, baik, maka dengan ini berakhir pula pembahasan kita yang terkait dengan sembelihan. Di sini kita insya Allah akan setelah ini akan membaca beberapa hal yang terkait dengan salat, id, dan yang lain-lainnya. Namun sebelum itu ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, dipersilakan. Nah, fadal Abu Talita. Lupa. Orang yang berkorban kemudian dia memotong kukunya karena lupa atau karena sakit. Lupa atau sakit? Butuh untuk dipotong. Sekalian. Ya sudah, namanya lupa ya sudah, enggak ada masalah. Lalu lupa. Kalau sengaja dosa. Namun bagaimana sembelihannya ya sater. Ya sudah, ya teruskan. Dia berdosa ala sahih. Ya, atas apa yang dia lakukan, namun terkait dengan sembelihannya ya tetap sembelih biasa dan sah. Tidak dipotongnya kuku atau anggota tubuh tersebut walaupun secara sengaja tidak mempengaruhi keabsahan hewan kurban. Nah, itu kalau sengaja, apalagi kalau tidak sengaja ya sudah, enggak ada masalah insyaallah. Seperti itu. Nah, ada pertanyaan, Ana sudah berniat berkurban sehingga bersungguh-sungguh untuk tidak memotong kuku dan rambut, tapi Ana punya kebiasaan buruk yaitu ngupil. Ini apa bahasa Indonesianya yang ngupil ini apa, Ma? Bahasa Indonesianya yang baku apa? Menggorek hidung, ilmunya ngupil ya. Karena hidung Ana sensitif dan sering waktu ngupil bulu hidung tercabut dan tidak sengaja. Dan bila tidak ngupil terasa risih dan tidak nyaman. Adakah rukhsah sehingga boleh ngupil? Sebetulnya untuk sekedar perbuatan ngupilnya ini enggak masalah, tapi kalau memang bisa diketahui, dipastikan, atau memang mayoritasnya dengan hal tersebut akhirnya tercabut bulu hidung, jangan. Nah, seperti itu ya. Maka rukhsah, dan di sini kan bila tidak ngupil terasa risih dan tidak nyaman, adakah rukhsah sehingga boleh ngupil? Silahkan. mau ngopir. Yang penting jangan sampai tercabut bulu hidungnya. Kalau dengan tercabut, dengan walaupun dia tidak sengaja, tapi dia tahu kalau melakukan ini bakalan tercabut, ya jangan. Jangan dilakukan. Nah, sekedar solusi, antum basahin dulu hidung antum. Kalau basah insya Allah lebih mudah untuk tidak. Biasanya yang kering-kering itu biasanya. Nah, seperti itu insya Allah. Baik, kita masuk kepada pembahasan yang terkait dengan aksahal. Fadal. Ada apa? Yang 4 orang berkurban. Ada orang berkurban, terus antum minta daging kurban tersebut dari 4 orang tersebut. Tercela, meminta-minta dalam kondisi apapun, kalau tidak butuh sekali, bukan darurat, tercela. Entah kurban, entah yang lainnya. Nah, tercela. Makanya Syekh Mukbil menulis kitab Dhammul Mas'alah. Tercelanya meminta-minta. Di situ ada sebuah hadis. La yazalu rajulun yas'alu hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Senantiasa seorang itu meminta-minta sampai nanti datang dia di hari kiamat dalam kondisi di wajahnya itu tidak ada daging atau tercabik-cabik dagingnya. Nah, sehingga hukum asalnya tercela. Kecuali satu hal atau satu kondisi. Ada seseorang yang hubungannya ini kedekatannya dengan orang lain entah karena kekerabatan, entah karena saking akrabnya, entah karena yang lainnya, sudah biasa antara mereka, tidak ada kulfah, tidak ada tidak ada rasa berat, biasa. Kemudian ngomong, antum yang lain nanti anak kasih ya. Ini kondisi yang seperti ini tidak masuk dalam hukum seperti ini. Karena bukan permasalahan dia, tapi karena memang sudah kedekatan yang terjadi. Misalnya anak dengan orang tua yang memang sudah dekat. Makanya seseorang ketika kondisi yang seperti ini, itu silahkan dia untuk memakai barang orang temak yang dekat tadi tanpa seizinnya. Nah, ya, di sini sering entah santri atau misalnya di masjid atau ikhwan pakai sendal orang lain. Gak tahu itu sendal punya siapa, yang punya bingung setelah itu. Ya, ini terlarang ya seperti ini. Namun ada wajar seseorang dekat dengan atau santri dekat dengan yang lainnya sudah saling kurang lebih dan melakukannya barangmu barangku. Nah, ketika dia tahu yang memakai fulan ridho, artinya enggak seperti ini meminta yang seperti ini tidak ada masalah. Rasulullah pernah. Nah, seperti itu, ya. Barakallahu fikum. Namun hukum asalnya kita tidak berbunda-mudahan dalam hal ini, hukum asalnya tercela. Nah. Nah, fadhal. Kalau kurban biasanya kaki. Kenapa? Tidak dibagikan. Ana minta kakinya. Nah, berarti berharga kan kakinya itu. Kaki dan apa tadi? Kaki ya, kaki dan tidak ikut dibagikan. Artinya dibuang. kaki itu dibuang. Ya kalau dibuang ya lain lagi perkaranya. Daripada dibuang sayang. Nah, ada anak ambil ya. Akhirnya mau ada anak buang. Oh sayang. Nah, anak ambil. Ya itu malah afdol yang seperti itu. Daripada dibuang. Kalau pembandingnya dibuang, ya mubazir. Kalau pembandingnya dibuang ini. Nah, seperti itu. Tapi kalau enggak dibuang, masa kalau di sini kita dibuang sih? Biasanya ada yang ngolah itu biasanya. Tapi al-muhim kalau memang dibandingkan dengan dibuang, ya ambil saja. Nah, daripada terbuang. Nah, seperti itu. Ini berarti enggak tahu enaknya kaki kambing. Hah? Dipisah? Dibiarkan? Ya sudah kalau seperti itu mah enggak ada masalah. Daripada dibuang. Nah, yang selebih selamatnya, ini kaki yang mau khodol ambil. Ya sudah, enak. Seperti itu. Baik. Baik, di sini anak akan bawakan dari kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Miyassarah. Ensiklopedia fikih yang banyak diambil dari rujukannya di sini kitab-kitab Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Secara ringkas mimbab mudzakarah wal murajaah. Antum mungkin sudah sebagiannya sudah sering mendengar namun labas. Terkadang ilmu itu sering perlu untuk di murajaah. Di sini disebutkan adabu yaumil idain. Adab-adab di hari Id. Yang pertama, lubsis siyab al-jamilah. Memakai baju yang indah. Dalilnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu yaumal Id burdatan hamra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di hari Id memakai burdah merah. Pakaian terbaik. Nah, sehingga disunahkan untuk memakai pakaian yang indah sehingga enggak harus putih. Ya. Apa antum pakaian yang nerantum yang paling bagus, usahakan dipakai. Ini berlaku untuk laki-laki, adapun perempuan ya tetap sesuai hijab syar'i. Dilarang perempuan berhias dan yang lainnya. Termasuk di sini tentunya memakai wewangian. Kemudian terkait Idul Adha maka berbeda dengan Idul Fitr, ada apabila Idul Fitr disunahkan untuk memakan makanan sebelum berangkat ke musala Id, kurma ganjil. Adapun Idul Adha tidak. Jangan kalau bisa, kalau bisa. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la ya'kulu yawman nahar hatta yarji'a. Dahulu Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak memakan ketika di hari nahar sembelihan, yaitu hari Id, sampai kembali ke rumahnya. Nah, sehingga diusahakan untuk tidak makan kecuali memiliki penyakit mah, ini lain lagi. Nah, kemudian juga disunahkan untuk kaum seluruh, entah anak-anak, entah perempuan, entah haid, entah nifas, entah untuk keluar ke musala Id, menuju berbondong-bondong ke musala Id. Walaupun untuk an-nufasa wal-huyyab, yang perempuan yang haid dan nifas, jangan masuk tempat sholatnya. Nah, ya, menunggu di batas luar. Dari sini larangan untuk tidak mendekat ke musala Id untuk haid dan nifas, sebagian ulama berpendapat bahwa musala Id itu mengambil hukum masjid. Yang dengannya apabila seseorang masuk ke musala Id, lah kenapa sih kok enggak boleh? Kan gitu. Kalau itu memang tanah lapang biasa, kenapa kok orang haid dan nifas gak boleh masuk ke tempat sholatnya? Maka di situ ada sebuah isyarat bahwa musala itu hukumnya sama dengan masjid. Yang dengan itu apabila seseorang masuk musala Id, maka disunahkan untuk melakukan 2 rakaat tahiyatul masjid. Dan ini pendapat yang dipilih Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, Hadza min babil qiyas. Namun ala sahih, yang lebih rajih wallahu alam bisawab, berbeda antara musala'i dengan masjid. Adapun larangan orang haid dan nifas masuk, ya sudah, karena Rasulullah ketentuannya seperti itu. Nah, tidak nukil dari para sahabat yang ketika itu menjadi makmum. Adapun Rasulullah memang benar, Rasulullah SAW masuk musala'i tidak melakukan sholat dua rakaat karena beliau sebagai imam. Sebagaimana sholat Jumat juga disunahkan imam untuk tidak masuk kecuali untuk dalam rangka berkhutbah, sehingga tidak melaksanakan dua rakaat tahiyatul masjid. Ketika Jumat, ya, imam berkhutbah tidak melakukan tahiyatul masjid. Datang masuk langsung berkhutbah. Nah, adapun Id sama, Rasulullah pun langsung. Namun kita lihat yang makmumnya tidak dinukilkan dari para sahabat bahwa mereka melakukan sholat sunnah dua rakaat tahiyatul masjid. Seperti itu. Bagi yang mau sholat dua rakaat tahiyatul masjid, silahkan. Karena sudah ada ulama yang berpendapat, maka al-amr fihi khilaf. Yang mau berpendapat dengan pendapatnya Syekh Al-Utsaimin, silahkan. Tidak perlu diingkari. Nah, juga jangan lupa untuk mukhalafatut tariq. Ya. Kemudian juga untuk waktu salatul Idul Adha lebih pagi waktunya karena ada ibadah kurban. Berbeda dengan Idul Fitr. Idul Fitr agak diakhirkan salatnya karena di situ ada ibadah kurban. Adapun Idul Adha maka dipercepat waktunya dibandingkan Idul Fitr. Karena juga tidak disunahkan untuk makan sebelum berangkat. Kalau kesiangan kasihan. Ya kan? Tidak makan nahan luar biasa. Nah. Begitu pula salat Id tidak ada adzan dan iqamah. Karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah. Kemudian yang terkait dengan sholat Id sendiri, tentunya sholat Id dua rakaat, namun jumlah takbir berapa jumlah takbir setelah takbiratul ihram? Ada yang berpendapat setelah takbiratul ihram bertakbir sebanyak ketika rakaat pertama, bertakbir sebanyak 6 rakaat. Ada yang berpendapat 7 rakaat afwan. 6 takbir, ada yang berpendapat 7 takbir. Nah. Begitu pula rakaat yang kedua, ada yang berpendapat salat takbir dari bangun ini 4 rakaat. Berarti 5 rakaat itu teranggap dengan takbir ketika bangun. Ada yang berpendapat 5 rakaat lagi. Nah, pantasan sebagian lihat ana dengan mata agak melotot. Ternyata ada maksud. Idul Fitri. Ana tadi bilang tidak ada ibadah kurban. Nah, untuk Fahim. Kalau dia almarhum salat Idul Fitri, kalau anak tadi ngomong ada ibadah kurban, yang betul lah anak maksudkan setelah salat Idul Fitri tidak ada ibadah kurban. Nah, baik, ini takbir, kembali ke takbir. Ada yang berpendapat ketika rakaat kedua takbirnya itu 4 kali setelah takbir perpindahan dari sujud ke berdiri, ada yang berpendapat takbirnya itu 5 kali tanpa dihitung yang takbir perpindahan. Nah, mana yang rajih? Disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya As-Sahihah, wal haqqu annal amra wasi'un fi takbirat al-idain. Faman syaa kabbar arba'an arba'an binaan ala hadzal haditsul atsar allati ma'ahu. Wa man syaa kabbar sab'an fil ula wa khamsan fi tsaniya binaan ala haditsal musnad allazi asyara ilal Baihaqi. Intinya apa? Banyak riwayat yang sama-sama sahih. Seperti itu. Nah, sehingga perkaranya apa? Ya ikut imam aja sudah. Kalau kita makmum, ikut imam. Lihat imamnya, mazhabnya, pendapatnya apa, ikuti. Ini juga berkaitan dengan raf'ul yadain. Namun, sedikit perbedaan, kalau raf'ul yadain ala sahih, tidak ada hadis yang sahih. Ada hadis yang mendhaif, yang menyebutkan ketika salatul id, itu ketika bertakbir, mengangkat tangan. Takbir yang 5 atau yang 7 tadi itu ya, mengangkat tangan. Nah, sehingga ala sahih tidak perlu bertakbir. Namun apabila ternyata imam bertakbir dengan mengangkat tangan, ya, al aula wal afdal mengikuti imam. Kenapa? Al khilafu syar, al khilafu syar, al khilafu syar. Nah, khilaf itu syar. Enggak bagus jelek. Sehingga kita lihat kembali permasalahan kepada imam. Apabila imam mengangkat tangan, maka kita mengikuti mengangkat tangan. Apabila imam tidak mengangkat tangan, maka ini yang rajih, kita pun tidak mengangkat tangan. Ini yang pertama yang terkait dengan takbir. Yang kedua, enggak ada sunnahnya. Bahkan sebenarnya para ulama ini bid'ah, diantaranya fatwa al-lajnah da'imah. Kalau imamnya bertakbir mengeraskan suara, karena dia imam, ada pun makmum enggak perlu ketika takbir kemudian juga suaranya mengeraskan sampai didengar orang yang lain. Cukup dia bertakbir untuk memperdengarkan diri sendiri, enggak perlu memperdengarkan orang sebelahnya. Imam bertakbir dengan suara keras, imam, ada pun makmum tidak perlu kemudian ikut bertakbir dengan suara yang didengar oleh orang sekitarnya. Nah, bahkan ini termasuk bid'ah sebagai yang disebutkan oleh al-lajnah da'imah. Kecuali pada kondisi memang dikhawatirkan tidak terdengar, mic-nya mati, mikrofonnya mati. Nah, ini lain lagi perkaranya. Dalam rangka agar orang atau kaum wanita yang di belakang mendengar. Namun apabila sudah ada mikrofon pengeras suara, cukup. Seperti itu. Baik. Nah, fadlan. Masjidil Haram. Ya, seperti Masjidil Haram. Ada yang mengikuti, nah. Mengeras. Pertanyaan ini sekarang, bagaimana yang di Masjidil Haram? Mari kita ketahui, ya. Kaidah asal dari manhaj salaf. Nah, semua yang dilakukan oleh selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa diterima, bisa ditolak. Patokannya adalah apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Nah, bahkan kata Abdullah bin Abbas, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Aqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bataqulun sami'tu Abu Bakar wa Umar. Nah, kata beliau radhiyallahu anhu, hampir-hampir kita ini dihujani batu, diturunkan batu dari atas langit. Aku berkata, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara kalian mengatakan berkata Abu Bakar dan Umar. Artinya kalau sudah jelas dari Rasulullah, siapapun perkataannya. Bahkan kalaupun misalnya itu Abu Bakar ataupun Umar, sementara jelas datang dari Rasulullah SAW, yang enggak boleh diikuti kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga siapapun dia, sama juga dengan pengurus Masjidil Haram. Seperti itu. Nah, yang sunnah ini yang mengatakan juga lajnah da'imah itu komite tetap para ulama kibar yang ada di negeri Saudi. Sama juga, ya, artinya begini, apa yang dilakukan di Masjidil Haram tidak semuanya benar. Di antara juga misalnya adalah kunut, ketika tarawih. Nah, berpanjang-panjang dalam doa kunut ini tidak ada sunnahnya. Ya, berpanjang-panjang doa kunut tidak ada sunnahnya seperti ini. Namun yang perlu kita perhatikan, pihak yang dikenal dengan berpegang teguh dengan sunnah, entah itu orang, lembaga, negara, maka pendapatnya atau ucapannya atau perbuatannya kalau keliru kita tinggalkan. Adapun ihtiramuna, penghargaan kita kepada pihak tersebut harus tetap kita jaga. Ya. Nah, sehingga bukan berarti kemudian di sini kita membuka pintu untuk mencela negeri tauhid atau apa yang dilakukan di Masjidil Haram. Kehormatan tetap harus kita jaga. Namun ya al-haq tentunya qala Allah wa qala Rasul. Seperti itu. Nah, sehingga itu yang berkaitan dengan takbir. Nah. Sama kalau ngomong masalah-masalah Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, kubah hijau yang ada di atas Masjid Nabawi dipertahankan. Kenapa kemudian diperbolehkan? Nah, kuburan di atas kuburan dibangun kubah. Jelas hadis. Seperti itu ya. Al-muhim, siapa saja kalau menyelisih sunnah ya kita tinggalkan. Nah, yang penting selama dia seorang salafi atau negara tauhid atau lembaga yang dikenal dengan berpegang teguh dengan sunnah, maka kita jaga kehormatannya. Adapun pendapatnya, ucapannya atau perbuatannya yang keliru, ya kita tinggalkan. Nah, taib. Nah, hadal. Apa itu? Bacaan di antara takbir, insya Allah akan datang. Apa yang dibaca ketika takbir? Namun sebelum itu, terkait dengan takbir, takbir yang selain takbiratul ihram dan takbir perpindahan, artinya yang 7 kali atau 5 kali tersebut, itu hukumnya sunnah. Apabila ditinggalkan sengaja atau tidak, tidak membatalkan sholat dan juga tidak perlu melakukan sujud sahwi. Ya, takbir itu hukum asalnya sunnah. Walaupun tentunya kita berusaha menjalankan sunnah tersebut, kita tidak bermudah-mudahan. Namun yang penting kita ketahui bahwa itu hukumnya sunnah. Nah, sehingga ketika tidak dikerjakan tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Baik. Kemudian apa yang dilakukan ketika dalam di antara takbir tersebut? Sebagian walaupun tidak ada yang warid dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, tidak ada hadis sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacaan khusus ketika antara takbir-takbir tersebut. Nah, namun sebagian salaf menyukai untuk mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dan bacaan-bacaan yang lain. Sehingga permasalahannya sahal. Mau bacaan tersebut silakan, karena sudah datang dari sebagian salaf, tidak membaca pun silahkan, karena memang tidak ada dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Nah. Nah, taib. Tentang khutbatul Eid. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani sebuah hadis yang disahihkan oleh beliau, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Abdullah Ibnu Sa'ib qala, sahabat Abdullah Ibnu Sa'ib radhiyallahu anhu, syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Ida, falamma qada as-salata qala inna nakhthub, faman ahabba an yajlisa lil khutbah falyajlis, waman ahabba an yadhhaba falyadhhab. aku hadir bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam, kata Abdullah ibn Sa'id, ketika di hari Id. Ketika selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat, tentunya bersama kaum muslimin, kemudian beliau alaihi salatu wassalam bersabda, inna nakhtub, sungguhnya kita akan berkhutbah. Barang siapa yang ingin duduk, maka silakan duduk. Barang siapa yang ingin dia pergi, silakan pergi. Dari sini kita mengetahui bahwa khutbatul Id itu hukumnya tidak wajib. Berbeda dengan khutbatul Jum'ah. Nah, atas dasar ini, hukum asalnya ketika seseorang makmum dalam khutbah, ketika imam berkhutbah, kemudian dia berbicara, ada keperluan, maka ini tidak masalah. Ya, memanggil anaknya misalnya, atau menegur orang yang lain. Kalau khutbatul Jumat jelas. Nah, menegur saja. Amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan ucapan. Ini bukan amar ma'ruf nahi mungkar. Namun ketika khutbatul Jumat, dengan ucapan ansit, diam. Ini aja kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, faqad laghauta, sungguh engkau telah berbuat sia-sia. Artinya terlarang. Nah, itu khutbatul Jum'ah. Adapun khutbatul Id, maka hukumnya berbeda. Nah, walaupun tentunya yang afdal mendengarkan khutbatul Id sampai selesai, namun bagi yang misalnya memiliki keperluan, silahkan. Nah, bagi yang berbicara karena keperluan, silahkan. Namun tentunya pembicaraan yang di situ tidak mengganggu yang lainnya. Apabila sampai terjadi tashwish atau adiyah bagi yang lainnya, ini kita katakan ini terlarang dari sisi lain, yaitu mengganggu. Ya, namun hukum asal dari khutbah itu tersendiri tidak sama dengan khutbatul Jum'ah. Nah, sampai sini dipahami ya. Nah, ada yang mau tanyakan atau disampaikan? Fadhol. Salat apa? Hukum salat Id. Apa hukum salat Id? Ala sahih, walaupun jumhur mengatakan bahwa salat itu mustahab, tidak wajib. Dalilnya ketika seorang badui kepada Arabi bertanya kepada Rasulullah tentang apa yang diwajibkan bagi agamanya. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan salat lima waktu. Kemudian orang ini bertanya, apabila aku tidak menambah dan mengurangi kewajiban tersebut bagaimana? Maka engkau mendapatkan surga. Dari hadis ini, jumhur ulama berpendapat bahwa yang wajib itu hanya salat lima waktu. Selain itu, maka tidak ada yang wajib. Nah, namun tentunya wallahu a'lam bishawab, Islam menganjurkan kita untuk, atau Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan kita untuk masuk dalam Islam secara menyeluruh, maka kita pun harus memakai dalil-dalil secara menyeluruh. Kita memakai satu hadis dengan tidak membuang hadis yang lainnya, dalam kondisi hadis-hadis yang lainnya yang menunjukkan bahwa salat Id itu wajib. Bagaimana tidak? Seorang perempuan yang dikatakan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, salatul mar'ah fi baitiha afdal min salatiha fil masjid. Ya. Salatnya perempuan di rumahnya itu lebih afdal dibandingkan salatnya dia di masjid. Ini dalam kondisi salat Id disuruh untuk keluar. Bukan hanya perempuan yang salat, yang haid disuruh untuk datang ke musala Id. Anak-anak suruh keluarkan. Enggak punya jilbab suruh pinjam ke saudarinya. Dalam data yang lain disebutkan seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, apakah ada sebuah kewajiban bisa digantikan dengan yang mustahab? Artinya kewajiban ini ditiadakan, diganti dengan yang sifatnya mustahab. Nah, enggak ada. Sesuatu yang wajib itu bisa menduduki sama posisinya dengan yang wajib pula. Sementara Allah atau Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan apabila bertepatan dengan salat hari Jumat, ya, boleh untuk meninggalkan salat Jumat. Salat Jumat ini bil ittifaq. Salat Jumat itu dengan ittifaq para ulama, semua kaum muslimin sepakat wajib, berbeda dengan salat lima waktu. Salat lima waktu itu ada pula yang berpendapat tidak wajib berjamaah. Ya. Ada pun sholat Jumat wajib. Enggak, ini sudah Al-Qur'an, hadis, semuanya sudah sepakat. Ini kalau bertepatan dengan hari Id, maka sholat Jumat ini bisa ditinggalkan. Orang yang mendatangi sholat Id ketika di hari Jumat boleh untuk tidak hadir sholat Jumat. Yang di sini menunjukkan bahwa sholat Id itu jelas hukumnya wajib, wajib fardu ain. Nah, seperti itu. Barakallahu fiik. Adakah sunnah bagian mana dari hewan kurban yang disenangi atau sering dimakan oleh Rasulullah SAW? Jangan hewan kurban, ya pokoknya hewan saja sudah. Pertama, yang disenangi oleh Rasulullah hewan itu adalah kambing. Apalagi kurban, Rasulullah kurbannya kambing. Bagian mananya? Suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Aisyah, hal baqiya syai'un, apakah masih tersisa ketika Rasul sudah memakan al-katif? Ya Rasulullah jawab, qa illa ma baqiya illa katif. Lah, kebalik. Tidaklah tersisa kecuali yang lainnya. Adapun yang katif, apa ini? Kaki depan ya. Nah, kaki depan kambing. Ya, ini yang sudah dimakan. Seperti itu. Dan disebutkan oleh Ibnu Qayyim tentang bagian hewan atau kambing yang dengan itu aman, yang dengan itu Rasulullah memakannya di bagian katif tersebut. Antum buka dalam kitab Zadul Ma'ad. Di situ banyak Ibnu Qayyim menjelaskan panjang lebar tentang daging kambing terkhusus bagian katif, yaitu paha depan. Kurang lebih seperti itu ya. Nah. Baik. Kemudian terkait salat Id, kalau ternyata di hari Id tidak ada berita, sampai kita mengetahui bahwa ternyata hari itu Id setelah zuhur, karena waktu salat Id itu dimulai waktu duha sampai zuhur, selesai zuhur dia salat Id, maka apa yang dilakukan? Besok harinya melakukan salat Id qobaan, mengkodok salat Id bersama-sama. Seperti itu. Ya. Nah. Orang yang terlambat melakukan salat, sebagian ulama berpendapat tidak perlu dia mengerjakan salat Id. Ya sudah. Seperti itu. Karena salat Id itu disyariatkan untuk berjamaah. Sebagaimana salat Jumat berjamaah. Kalau tidak berjamaah, salat Jumat sendirian enggak bisa. Sama dengan salat Id. Namun sebagian berpendapat dikodok. Dan ini yang dirajihkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dan para ulama yang lainnya, di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah. Sampai Imam Bukhari menyebutkan dalam sahihnya, bab idza fatahul id yusalli rak'atain. Bab yang menyebutkan apabila seseorang tertinggal melakukan salat Id, maka dia melakukan salat 2 rakaat. Dengan sifat yang sama, dengan tata cara yang sama seperti salat Id. Nah, bawa mobil, naik mobil ketinggalan, ya sudah, dia sama keluarganya misalnya masuk masjid dulu sini berjamaah, atau kalau sendirian ya sudah sendirian sholat 2 rakaat dengan tata cara yang sama. Baik. Disunahkan pula atau rukhsah untuk bermain-main pada hari Id, karena suatu ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam masuk sampai di kota Madinah hijrah. Kemudian dalam kota Madinah menemukan dua hari yang di mana kaum muslimin bermain-main di dua hari tersebut. Maka ditanyakan oleh Rasulullah SAW, mahadani al-yauman, apa dua hari ini? Dijawab oleh para sahabat Ansar, qalu kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Ya Rasulullah, kami di dalam waktu di jahiliyah bermain-main, membuat permainan di dua hari tersebut. Bukan dua hari ini, bukan dua hari Id, bukan. Maka kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam, innallaha qad abdala lakum bihima khairan minhuma, au abdala, innallaha qad abdala lakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitr. Sungguhnya Allah sudah mengganti bagi kalian dua hari yang lebih baik dari dua hari yang tadi. yaitu hari Adha dan Idul Fitr. Di sini Rasulullah SAW tidak mengingkari permainannya. Namun yang diingkari oleh Rasulullah SAW ketika menjadikan dua hari yang di masa jahiliyah mereka menjadikan itu Id sebagai hari Id. Nah, sehingga dipersilakan untuk mengadakan permainan dalam hari-hari Id. Nah, kemudian juga yang perlu diketahui di sini terkait takbir, ya, tentunya sudah lewat bersama kita bahwa adapun di hari Idul Adha takbir mutlak dimulai sejak tanggal pertama, hari pertama, ya, masuknya Dzulhijjah. Adapun takbir muqayyad dilaksanakan mulai subuh hari Arafah atau tanggal 9, berarti kita di sini mulai besok subuh. Setelah sholat kita bertakbir dengan mengangkat suaranya. Nah, di sini ada sebuah faedah yang dengan ini insyaallah kita cukupkan atau kita tutup pembahasan kita. Disebutkan oleh al-imam atau asy-syekh al-albani rahimahullah dalam kitabnya as-sahihah. Ini faedah ini ana ulang lagi karena maaf-maaf saja. Memang masih sangat menyedihkan. Wa fil hadis dalil ala masyru'iyyati ma jara alaihi amalul muslimin min at-takbir jahran fit tariq ilal musalla. Ya. Dalam hadis ini, yaitu hadis tentang bertakbir di hari-hari Id, ada sebuah dalil disyariatkannya apa-apa yang telah dilakukan oleh kaum muslimin, yaitu takbir dengan jahran, dengan jahr, dengan mengangkat suara, fit tariq ilal musalla, ketika pergi menuju musalla Id. Wa in kana katsirun minhum bada'u yatasahaluna bihadhihi sunnah. Walaupun banyak sekarang dari kaum muslimin yang mulai bermudah-mudahan dengan sunnah ini. Hatta kadat an tusbiha fi khabarin kana. Sampai-sampai ini sunnah ini bertakbir dengan suara mengangkat keras ini hampir-hampir menjadi sesuatu yang tersimpan di kabar orang-orang terdahulu. Nah, sekarang sudah enggak ada. Kemudian kata Syekh Al-Albani rahimahullah, wa dzalika lidha'fil alwazi' al-dini minhum. Yang demikian ini disebabkan lemahnya, ya, al-wazi', sesuatu yang ada pada hati mereka, ad-dini, ya, iman mereka lemah. Wa khajaluhum minas-sada' bis-sunnah wal jahr biha. Malu, enggan, sungkan untuk as-sada'u bis-sunnah. As-sada'u bis-sunnah yaitu menunjukkan sunnah. Nah, menampakkan sunnah secara lantang, tidak takut, tidak khawatir. Wal jahr biha, menampakkan sunnah ini. Wa minal mu'sif, dan yang sangat disayangkan, anna fihim man yatawalla irsyadan nas wa ta'limahum. Faka'anna al-irsyad indahum mahsur bita'limin nas ma ya'lamun. Dan sangat disayangkan ada sebagian mereka yang posisinya itu sebagai orang dai, ya, mengajarkan mereka ustaz atau yang lainnya. Nah, tapi enggak menjalankan sunnah yang seperti ini. Kata saya seolah-olah sunnah itu di sisi mereka apa-apa yang selama ini mereka amalkan, apa yang mereka ketahui saja. Ketika datang sunnah baru ketahui, enggan, malu. Nah, kemudian Syekh Albani melanjutkan ucapannya yang diakhiri akhirnya dengan ucapan beliau, fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka anak katakan di sini, anak juga katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, ini sangat menyedihkan, ya ikhwan. Kita sudah banyak mengetahui illa man rahimallah. Ana tidak menyebutkan atau tidak mengatakan semua ikhwan, tapi ikhwan di tempat ini, bahkan di kalangan masyarakat pun sebenarnya takbir ini bukan sesuatu yang diingkari, tidak menimbulkan fitnah. Sudah dicontohkan ketika sebagian kita mengucapkan dengan takbir yang keras, sebagiannya hanya melihat, sebagiannya lagi yang mau berusaha dengan ucapan yang lemah pelan. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, sebuah sunnah walaupun dia mustahab, apabila sunnah tersebut mati, maka menjadi wajib untuk menghidupkan sunnah tersebut. Nah, pertanyaan yang besar, apa yang bikin kita sungkan atau enggan untuk menjalankan sunnah ini, walaupun ini mustahab? Namun apabila telah sabit masyru'iyah hadhihi sunnah, apa yang menyebabkan kita untuk enggan, untuk malu-malu, apalagi di tempat kita sendiri seperti ini? Apa? Sebagian lagi bertakbir, yang lainnya hanya bengong. Bagaimana Ibnu Umar dan Abu Hurairah keluar ke pasar dalam rangka ingin menunjukkan kepada manusia bahwa sunnah bertakbir, fayukabbirun nas bitakbirihima, maka kemudian manusia bertakbir dengan takbir mereka berdua. Begitu pula Umar bin Khattab bertakbir dalam kubah, dalam kemahnya, didengar oleh ahli masjid, kemudian ahli masjid yukabbirun fayasmau ahli aswak, didengar oleh orang yang di pasar, bertakbir pula. Lis, kenapa? Ada apa? Nah, jawabannya satu, lemahnya iman kita. Kalau bukan lemah, terus apa? Nah, kenapa masih enggan? Sudah ada yang memberi contoh, kenapa masih tidak mau untuk mengikutinya? Bukan karena permasalahan orang tersebut ingin diikuti, tapi permasalahan sunnah tersebut ditinggalkan. Lihat Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala bertarjih istirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mana girah kita terhadap sunnah? Barakallahu fikum ya ikhwan, min fadlikum. Termasuk juga ketika di musala Id nanti. Kalau bukan karena mikrofon, yang lainnya mana suara ini? Hanya sekedar memperdengarkan orang di sebelahnya atau satu dua. Nah, kalau bukan ada yang karena mikrofon, ini saya hilang sunnah ini. Nah, jangan seperti itu ya ikhwan. Barangkali itu. Karena ketika kita sudah mengetahui ilmu, amalkan. Kita tidak berbicara sekarang wajib atau tidak, tapi ini sunnah. Kalau di sunnah, amalkan. Apa yang menyebabkan kita enggan untuk berbuat amalan ini? Karena selama ini kita tidak terbiasa. Biasakan. Maka tadi kata Syekh Al-Albani, seolah sunnah itu hanya terbatas pada sesuatu yang sudah diketahui dan biasa dilakukan. Enggak. Bukan seperti ini cara kita menjalankan sunnah. Nah, sehingga mudah-mudahan ini bisa dipahami untuk kemudian masing-masing dari kita banyak-banyak mengikhlaskan niat. Nah, ada apa malu kita niatkan lillahi ta'ala, selesai, kita berharap ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, walaupun mungkin kita akan dianggap oleh manusia atau malu, jangan malu karena menjalankan sunnah, tapi malu karena tidak bisa menjalankan sunnah. Harusnya seperti itu. Baik, alafu minkum, kita cukupkan sampai di sini. Atau kalau ada yang mau tanyakan, nah, fadhil Dr. Hasan. Bagaimana? Sama yang selama ini kita ketahui atau yang selama ini kita jalankan, itu takbirnya. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Mau pertamanya dua kali atau ada tambahan kabira walhamdulillahi kathira, insyaallah enggak ada masalah. Seperti itu. Baik, subhanakallahu bihamdika, syada astaghfiruka. Takbir muqayyad mulai salat subuh tanggal 9 sampai sholat asar tanggal 13. Nah, seperti itu. Untuk apa itu? Makan sebelum sholat Idul Fitr. Idul Fitr. Kalau Idul Adha tadi sunahnya tidak makan. Enggak, kalau sudah sholat kembali dulu ke rumah sebentar makan. Nah, hah? Waktu ya itu batasannya adalah sholat id. Kalau untuk Idul Adha, kapan sampai kapan tidak makan? Sampai selesai sholat, selesai khutbah. Hah? Dan enggak harus, bukan harus makan daging, bukan. Bukan harus makan daging. Seperti itu. Kalau mau makan daging itu ya bagus, tapi enggak harus. Ya antum bangun tidur, ya itu intinya saja. Minum enggak ada masalah kalau minum. Nah, seperti itu. Ya. Makan tidak? Hah? Nah, ya. Seperti itu. Bangun tidur jangan awalnya mulai bangun tidur. Nah. Nah, fadal siapa tadi? Abu Abrar. Nah. Langsung habis sholat sebelum zikir. Nah, berapa kali bilangannya nggak ada ketentuannya, terserah seperti itu. Nah, baik. Fadhal Abu Talina. Rasulullah berkurban dengan kambing. Apa nam? Hah? Lam, nah, nah. Rasulullah bukan berkurban dengan kambing, tapi berkurban dengan domba. Ini ralat atas apa yang tadi Ana sampaikan. Berkurban dengan domba. Ya, ya karena bahasa Arab itu ghanam. Ghanam itu ada dua jenis. Ba'an dan ma'iz. Ba'an itu domba, ma'iz itu kambing. Nah, sekarang apa bahasa Indonesianya ghanam kalau gitu? Nah, al-muhim domba ya, domba seperti itu. Baik, cukup insyaallah ya. Nam Abu Fawas. Tata cara sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, keraskan suaranya. Sendiri-sendiri, tidak dengan dipimpin atau suara, satu suara sengaja bersama-sama berjamaah. Sengaja, kalau tidak sengaja ya tidak ada masalah. Imamnya lah, ini yang tidak ada tuntun, ini bidah. Takbir, imam tetap bertakbir, makmumnya juga bertakbir. Selesai salam, imam bertakbir, makmum bertakbir, tanpa perlu ada niatan berjamaah bersama-sama. Itu urusannya dia. Nah, yang penting kita tidak niatan untuk berjamaah. Nah, seperti itu. Baik. Ada lagi ya, Ikhwan? Mumpung masih. Nah, selesaikan sekalian. Afadhal akhayyub. Itu yang disebut oleh Imam Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Nahyul Autar. Walaupun tafsir dari ayat ya liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi alaih, tafsirnya itu ayyamul ashr, 10 hari. Namun sebagian ulama menyebutkan 10 hari itu bukan batasan, namun untuk menunjukkan bahwa disitulah keutamaan 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Namun berlanjut sampai 13 hari ke-13 seperti itu. Makanya atau permasalahannya sahal insyaallah sampai hari ke-10 silahkan, yang tabir mutlak ya. Adapun sampai ke-13 juga silahkan. Nah, kenapa disunahkan kita bertakbir mutlak? Sebagaimana disebutkan Ana lupa sahabatnya. Karena ketika dahulu orang-orang jahiliyah menyebut-nyebut, memanggil berhala-berhala mereka di hari-hari tersebut. Ketika Islam datang, digantikan dengan menyebut Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan berzikir, menyebut Allah subhanahu wa ta'ala dengan suara yang lantang. Nah, seperti itu. Makanya sampai-sampai kata Syaikhul Utsaimin, kalau memang tidak ada fitnah, bertakbir dengan menggunakan mikrofon, silahkan lakukan. Menunjukkan bahwa memang suaranya takbir itu jahr, raf'us saut, diangkat suaranya. Nah, jangan menyedihkannya ya kawan. Menyedihkan, wallahi menyedihkan. Ah, juga tidak tahu apa alasannya di tempat seperti ini. Menyedihkan. Nah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, khalas. Nah, Abu Faris. Apa itu? Jazar. Nah, tuh, kalau jazar kan enggak boleh dari daging. Enggak berhak menerima daging sebagai bentuk upah. Ada orang fakir, antum nyewa dia, memakai jasa dia untuk jazar, nyembelih, atau ya kalau bisa nyembelih antum sendirilah. Ya sunahnya karena sendiri, tapi yang lainnya kasih duit. Nah, kalau upah duit enggak ada masalah. 300 ribu, 200 ribu, 500 ribu. Pinjam bantu antum, ini sebagai bentuk upah. Ya, selesai upah, dia terima, sudah. Artinya selesai. Setelah itu antum mau sedekah ke dia dari daging tersebut, kepalanya, dagingnya, jeroannya, ini enggak ada masalah. Nah, makanya yang dilarang adalah dalam hadis tadi, fi jizaratiha. Dalam upah itu untuk jizarahnya, untuk upah itunya. Tapi kalau sudah bukan untuk upah itu, ya silahkan sedekah untuk dalam bentuk daging, enggak ada masalah. Nah. Baik. Nah, hadal. Takbir mutlak. Mutlak, mutlak. Namanya aja mutlak, tidak ada waktu tertentu. Nah. Di jalan, sore, pagi, siang, ya tentunya memperhatikan kondisi. Ya. Hal-hal yang memang tidak layak bertakbir, khawatir mengganggu, ya jangan. Namun kan sisa waktu yang lainnya banyak, apa namanya, untuk kita bisa bertakbir. Sore hari, pagi hari, berangkat sholat, selesai keluar dari masjid, selesai sholat, berangkat ke kantor, ke pabrik, yang lainnya. Nah, mutlak. Nah, seperti itu. Baik. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.